بسم الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجري رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid Al-Ansari Al-Khazraji, beliau dan ayahnya kedua-duanya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau bersama Abdullah bin Umar ditolak ketika keduanya meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut dalam perang Uhud. Namun keduanya ditolak disebabkan karena usianya yang masih cukup muda, belum mencapai usia baligh. Namun pada peperangan yang selanjutnya, beliau bersama Abdullah bin Umar senantiasa mengikutinya, mulai dari perang Khandaq radhiyallahu ta'ala anhuma. عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تالي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسبدة قال موسى بركاته موسى عليه السلام نعم yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan perkataan Musa alaihi salam. Namun hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban Al-Hakim dan Al-Haythami menyebutkan bahwa terdapat kelemahan di dalam riwayat ini. Oleh karena itu Al-Arnaud melemahkan hadis atau sanad riwayat ini di dalam takhrijnya terhadap kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Baghawi. Namun tentang jalan cerita yang disebutkan di dalam hadis ini dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Qala Musa, berkata Musa, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku senantiasa menyebutmu dengannya, memberikan pujian-pujian kepadamu, wa ad'uka bihi, dan aku berdoa kepadamu dengan menggunakan sesuatu itu. Ajarkanlah kepadaku sesuatu itu. Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengatakan kepada Musa, Qul ya Musa la ilaha illallah, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah, Hadis ini menunjukkan dan menetapkan salah satu di antara sifatullah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifatul kalam. Allah Azza wa Jal berbicara dengan siapa saja dari hambanya berdasarkan keinginan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kallama Allah Musa taklima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara secara langsung pada Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Naam. Qul ya Musa la ilaha illallah. Katakanlah wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Naam. Ini perintah di dalam riwayat ini bahwa dianjurkan seseorang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Naam, dan harus diucapkan secara keseluruhan. Tidak boleh dipotong. Sebab apabila dibahagi lafaz dan kalimat la ilaha illallah ini, maka maknanya adalah makna yang kufur. Dibagi antara la ilaha atau illallah seperti cara sufiyah di saat mereka berzikir dan para syayatin memberikan waswas dan menganggap baik apa yang mereka amalkan dengan cara-cara yang beda, dengan cara-cara yang menyimpang, mereka membuat satu beda di dalam metode berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan la ilaha illallah dengan suara berjamaah. Kemudian kepala digeleng-gelengkan. Dan semakin lama semakin cepat. Ya. Naam, dan semakin lama semakin disingkat kata-katanya. Pada awalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-kelamaan jadi berkurang. Sedikit demi sedikit jadi illallah, illallah, illallah, illallah. Lama-kelamaan menjadi hu, hu, hu, hu, hu. Dan ini wakil dari mereka, cara-cara mereka berzikir. Demikian pula yang disebutkan oleh Hamud At-Tuwaijiri. Ketika beliau menjelaskan tentang cara berzikirnya sebagian mereka dari kalangan jemaatut tablid. Yang membagi antara la ilaha dengan illallah. La ilaha itu dibaca selama atau sebanyak 300 kali. La ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. 300 kali. Setelah itu baru dibaca 200 kali. Illallah, illallah, illallah, illallah. Wa hadha aydan batil. Naam. Bagi siapa yang tidak berzikir, ucapkan seluruhnya dengan cara-cara yang dianjurkan dan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan pada Musa la ilaha illallah, ucapkanlah itu. Qala, maka Musa pun mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hamba-Mu bisa mengucapkan ini. Maksud Nabi Musa alaihi salam bahwa aku menginginkan sesuatu yang engkau mengkhususkan untukku, tidak kepada yang lainnya. Sedangkan kalau yang engkau ajarkan kepada aku kalimat la ilaha illallah, yang lain juga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bukankah itu merupakan pertanda masuknya seorang ke dalam Islam? Sehingga yang namanya muslim menyatakan la ilaha illallah. Sehingga seluruh umatmu akan mengatakan ini. Akan mengucapkan la ilaha illallah. Jika demikian tidak ada kekhususan bagiku ya Allah. Daripada yang lainnya. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradhina sab'a, kalau sekiranya tujuh langit dan segala isinya, seluruh penduduknya, ya, wa amirahunna, amir, amara ya'muru, penghuninya, yang memakmurkannya, innama ya'muru masajidallah, jadi amir maknanya penghuninya. Kalau sekiranya tujuh langit dan segala penghuninya, ghairi selainku, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala, agar jangan kemudian orang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala termasuk di antaranya. Dan bukan berarti bahwa di dalam hadis ini menetapkan bahwa Allah berada di dalam langit, waliyadzu billah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang meliputinya. Allahu akbar. Allahu Azza wa Jal Maha Besar. Naam. Allah tidak diliputi oleh apapun dari hamba-hambanya. Wal aradina sab'a, dan tujuh lapis bumi. Kalau semuanya itu diletakkan fi kifatin, di satu timbangan. Wa la ilaha illallah fi kifatin, sedangkan kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangannya yang satu, untuk mengukur mana yang lebih berat. La balad bihinna la ilaha illallah, maka yang berat itu adalah kalimat la ilaha illallah, akan mengalahkan seluruh berat dari langit-langit dan bumi-bumi serta segala isinya. Yang demikian itu karena kandungan la ilaha illallah yang menafikan syirik, menafikan sekutu bagi Allah Azza wa Jal, dan mentauhidkannya. Dan itu merupakan amalan yang paling afdal, merupakan pondasi agama Allah Subhanahu wa taala ini, bagi siapa dari mereka yang mengucapkannya dengan ikhlas, dengan yakin, dan mengamalkan berdasarkan konsekuensinya, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa shahaha. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya. Namun di sini disebutkan di dalam tahqiq kitab ini bahwa Al-Arnaud melemahkan. Namun yang demikian dikuatkan pula dengan riwayat yang lain, yaitu riwayat Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal di dalam musnadnya, ketika beliau meriwayatkan dari hadis Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anna Nuhan alaihi salam qala libnihi inda mauti, bahwa Nuh alaihi salam mengatakan kepada anaknya tatkala beliau akan meninggal, amuruka bila ilaha illallah, aku perintahkan engkau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal aradina sab' law wudi'at fi kiffah, karena sesungguhnya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh apabila diletakkan di satu timbangan, wa la ilaha illallah fi kiffah, sedangkan la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang satunya, rajahat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berat, mengalahkan beratnya seluruh langit dan bumi tersebut. Walau anna samawati sab'a wal aradina sab'a, kunna halqatan mubhamah la qasamatuhunna la ilaha illallah. Dan kalau sekiranya langit-langit yang tujuh dan bumi-bumi yang tujuh, mereka itu bagaikan gelang, naam, maka tentunya akan diliputi oleh kalimat la ilaha illallah. Yakni yang lebih menunjukkan besarnya kalimat la ilaha illallah, beratnya kalimat la ilaha illallah tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Albani rahimahullah mensahihkannya di dalam silsilah Al-Ahadithi Sahihah. Walitirmidhi wa hasanahu an Anas. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Tirmidhi dan beliau menghasankannya. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yani hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai sekalian anak cucu Adam, yaitu wahai sekalian manusia, lau ataitani biqorabil ardi khataya, jikalau sekiranya engkau mendatangi aku, biqorabil ard, dengan sepenuh bumi, khataya, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kamu amalkan, jikalau engkau mendatangiku dengan mengamalkan dosa-dosa itu walaupun sepenuh bumi, thumma laqitani, kemudian engkau menemui aku, la tusyriku bihi syai'an, dalam keadaan engkau tidak menyekutukan di dalam beribadah kepadaku sedikit pun, la ataituka biqurabiha maghfirah, niscaya aku akan mendatangimu dengan sepenuhnya ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah azza wa jalla akan memaafkan. Karena sesungguhnya inti dari ajaran itu adalah tauhid. Maka dengan tauhid, seseorang akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa-apa yang dia amalkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya termasuk hamba yang memiliki keutamaan dan kemenangan. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, man ja'a ma'at tauhid biqurabil ardi khataya, laqiyahu Allahu biqurabiha maghfirah, fa in kamula tauhidul abdi wa ikhlasuhu lillahi ta'ala, wa qama bi syurutihi bi qalbihi wa lisanihi wa bi jawarihi aw bi qalbihi wa lisanihi 'indal maut aw haba dhalika maghfirata ma qad salafa min adh-dhunubi kulliha wa mana'ahu min dukhulin nari bil kulliya. Barang siapa yang datang bersama tauhid lalu dia datang dalam keadaan memiliki sepenuh bumi, semua kesalahan-kesalahan dan dosa, maka Allah akan mengampuni dia. Yaitu jika sempurna tauhidnya seorang hamba dan ikhlasnya seorang hamba dalam beribadah kepadanya, di mana dia menjalankan persyaratan-persyaratan dalam beribadah kepada Allah itu dengan hatinya dan dengan lisannya dan dengan anggota tubuhnya, atau dengan hatinya dan lisannya ketika akan meninggal, karena tidak mungkin lagi dengan anggota tubuh tatkala akan meninggal, maka Allah akan memberikan baginya ampunan terhadap apa-apa yang telah lalu dari seluruh dosa-dosa yang dia amalkan, dan mencegahnya dari masuk ke dalam neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini disebutkan oleh pentahkiknya hadis yang sahih karena banyaknya syawahidnya. Naam, dan telah disyarah oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali hadis ini di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan ini seluruhnya menunjukkan keutamaan seorang muwahhid yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Diharapkan untuk dihafal setiap yang sudah kita lewati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.